Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah. Wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum. Wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairul hajji hajji Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Suara takbir, tahlil dan tahmid menggema di seluruh penjuru sebagai wujud syukur dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat-Nya yang dikaruniakan pada hamba-hambanya. Dan hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1438 Hijriah, kita berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan dan nikmat untuk bisa beribadah kepada-Nya dengan melaksanakan salat Idul Adha dan ibadah kurban. Demikian juga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Hari ini mereka sedang menyempurnakan ibadah haji mereka dengan melakukan lempar jumrah Aqabah, menyembelih al-hajju, mencukur rambut kepala dan melakukan tawaf ifadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka jamaah haji yang mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin rahimakumullah, ibadah haji dan kurban adalah dua ibadah yang tidak bisa lepas dari upaya sebagai bentuk meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meneladani Nabi Allah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awhayna ilaika anittabi millata Ibrahima hanifan wama kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti milahnya, ajarannya Nabi Ibrahim yang lurus, dan dia adalah seorang muslim yang berserah diri dan bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara teladan dan contoh yang bisa kita ambil dari kehidupan beliau adalah bagaimana kegigihan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berdakwah menyeru kepada tauhid dan menyeru umatnya agar menjauhi berbagai kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibrahimu idz qala liqaumihi ya qaumi ibudullah wattaqu dzalikum khairul lakum la'allakum in kuntum ta'lamun. Dan Nabiullah Ibrahim ketika berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan bertakwalah. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifa. Sesungguhnya apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala itulah hanya berhala, dan kalian membuat kedustaan-kedustaan bahwasanya berhala ini, bisa itu, bisa mendatangkan ini, bisa mendatangkan itu. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan fabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu memberikan kepada kalian rizki. Carilah rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Allah saja dan bersyukurlah kepadanya, dan kepadanyalah kalian kembali. Inilah dakwah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau dengan sabar mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agar beribadah hanya kepada Allah saja, mendakwahkan agar menjauhi kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada berhala, kepada salib dan sebagainya. Ini tentu berbeda dengan apa yang diklaim, dikatakan oleh sebagian orang-orang dari kalangan Islam liberal atau Islam Nusantara, yang mereka mengatakan bahwasanya agama Islam, agama Kristen atau Nasoro, agama Yahudi sumbernya satu, yaitu milah Ibrahimiyah, kata mereka, agamanya Nabi Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan tegas. Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasronian, walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Sungguhnya Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi yang dia menyembah Uzair, bukan juga Nasoro yang menyembah Nabi Allah Isa alaihissalam dan ibunya, yang menyembah salib, bukan. Tetapi Ibrahim adalah hanifan, orang yang lurus, yang jauh dari kesyirikan, dan dia adalah orang yang seorang muslim yang berserah diri, dan dia bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya ada teladan di dalam melaksanakan syariat Islam, tunduk 100% terhadap syariat Islam, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada penentangan sedikit pun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyembelih anaknya yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Allah Ismail, maka anaknya pun yang saleh, Nabi Allah Ismail, dengan yakin dan sabar menguatkan ayahnya, berkata kepada ayahnya, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu dan engkau akan dapat aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar, taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah pelajaran yang sangat bagus, terkhusus bagi anak-anak, untuk belajar sabar dan taat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah orang tua. Sesungguhnya bapakmu tidak memerintahkan engkau untuk menyerahkan lehermu untuk dibunuh, wahai anak-anak. Sesungguhnya bapakmu hanya memerintahkan engkau melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bapakmu, ibumu hanya ingin engkau menjadi anak yang soleh, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi berbagai larangannya, menjauhi berbagai kesyirikan, kemaksiatan, pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya. Bapakmu hanya meminta perkara-perkara yang baik untukmu, yang itu pun kembalinya kebaikannya untukmu di dunia dan di akhirat. Dan juga bagi para wanita, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ada teladan yang baik juga dari istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Hajar, dari kesabarannya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketaatannya kepada seorang suami dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan bayinya Ismail di tempat yang tandus sendirian, Hajar berkata, ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai. Wahai Ibrahim, mau pergi kemana engkau meninggalkan kami di lembah yang tidak ada apa-apa, tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan. Faqalat lahu dzalika miraron wa ja'ala la yaltafit ilaiha. Hajar terus mengulangi pertanyaan tersebut, tetapi Nabi Allah Ibrahim diam. Faqalat lahu Allah alladzi amaraka bihadza. Kemudian Hajar memahami bahwasanya ini adalah perintah Allah. Kemudian dia berkata kepada Nabi Allah Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan ini untuk meninggalkan kami di wadi yang ini, di tempat yang tandus ini? Qala na'am. Maka kata Nabi Allah Ibrahim berkata, ya, Allah yang memerintahkannya. Qala idzan la yudayyi'na. Kalau begitu, kata Hajar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Wahai para wanita, maka hendaklah sabar ketika para suami menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dukunglah. Karena sungguhnya ketaatan yang dilakukan seorang suami, kebaikannya akan menyebar kepada keluarganya. Jangan berusaha menghalangi seorang suami yang melakukan kebaikan, berusaha justru dihalangi. Dan bersyukurlah atas pemberian mereka para suami, karena sungguhnya banyaknya wanita yang masuk ke dalam neraka karena sikap tidak syukurnya mereka terhadap pemberian suami, terhadap pemberian suami kepada mereka. Ini adalah perkara yang banyak menyebabkan wanita masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang meneladani Nabi Allah Ibrahim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita, salat kita, kurban kita, dan ibadah haji saudara-saudara kita. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa adzil syirkal wal musyrikin wa dammir a'daka a'daddin. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutmainan wa sya'ira biladil muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ibadaka al-muwahidin. Allahumma ansur ad-dina wa man nasara ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.